بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله، telah kita uraikan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuh, ketika menjelaskan bab rifa'atu darajati ahli al-ilm, diangkatnya derajat-derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Beliau pada pembahasan yang sebelumnya menyebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Quran adanya tiga sebab atau tiga tempat di dalam Al-Quran yang dengannya derajat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, diangkatnya derajat seorang mukmin dengan imannya dan apa yang ia miliki dari konsekuensi iman. Allah sebutkan di surah tersebut ada seorang mukmin dengan sifat-sifat mereka, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampai dengan ayat lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu memiliki beberapa derajat di sisi Rabb mereka. Adanya janji dari sisi Allah bahwasanya mereka akan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Demikian pula dalam surah Thaha ayat yang ke-75, wa ma ya'tih mu'minan qad 'amila shalihat ulaika lahumud darajatul 'ula, diangkatnya derajat seorang mukmin dengan iman dan amalan soleh akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Lahumud darajatul ula. Dan demikian pula di dalam surah Al-Mujadilah, diangkatnya derajat seorang mukmin dengan al-ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan yang terakhir dalam surah An-Nisa ayat yang ke-95 hingga 96, diangkatnya derajat seorang hamba dengan jihad, dengan berjihad. Dan beliau menyimpulkan dari keempat tempat ini bahwasannya pada tiga yang pertama, fi thalathati minha ar-rif'atu bid-darajat li ahli al-iman, pada tiga tempat yang pertama diangkatnya derajat seorang hamba itu dengan iman, yang maknanya kata beliau rahimahullah, makna dari iman al-ilmu nafi' wal-amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Ilmu an-nafi' yang bermanfaat dan amalan saleh. Ini buah dari iman. Ini belum menafsirkan makna dari al-iman, al-ilmu an-nafi' wal 'amalu saleh. Sehingga antara iman dengan al-ilmu wal 'amalu saleh itu saling berkaitan, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Keimanan yang benar adalah keimanan yang didasari dengan ilmu nafi', dan keimanan tersebut akan menjadi sempurna, akan menjadi tinggi, akan menjadi meningkat dengan amalan yang saleh sebagai buah dari ilmu nafi'. Dan yang keempat, diangkatnya derajat seorang hamba dengan al-jihad, sehingga beliau menyebutkan fa'adat rifa'atu darajati kulluha atau kulliha ilal ilmi wal jihad alladaini bihima qiwamuddin, sehingga kembalilah diangkatnya derajat-derajat seorang hamba oleh Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan disebabkan karena dua faktor. Yang pertama al-ilm, dan yang kedua adalah al-jihad, yang dengan keduanya akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya agama Allah dan nampaknya agama Allah Azza wa Jalla adalah disebabkan dengan al-ilm, dengan ilmu nafi' yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum dan para imamul Islam. Ini sebagai tanda nampaknya dan tegaknya agama Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia mereka mendapatkan dari warisan ilmu-ilmu pendahulu mereka yang saleh dari kalangan imamul Islam dengan diangkatnya dan nampaknya agama Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Nah, dan yang kedua adalah dengan berjihad, dengan berjihad. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita nukilkan dan kita sampaikan perkataan salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyatakan man ra'a annal ghuduwa abir rawaha ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpendapat, beranggapan bahwasanya perginya seseorang di siang hari atau di pagi hari dalam rangka untuk mencari ilmu. Safarnya seseorang, dia mulai safarnya di siang hari menghadiri majelisul ilm. Atau perginya seorang di sore hari tujuannya untuk kemudian menghadiri majelisul ilm, menimba ilmu. Bukan termasuk dari jihad, kata beliau radhiyallahu taala anhu, faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu, sungguh telah kurang akalnya dan pikirannya. Menunjukkan dia adalah seorang yang tidak faham tentang Islam, yang tidak nalar, tidak mengerti konsekuensi penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat Al-Qur'an yang menjelaskan demikian besar fadilah keutamaan ilmu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan ketika Allah Azza wa Jalla mensyariatkan syariat jihad, Allah Azza wa Jalla melarang apabila kaum muslimin secara keseluruhan mereka berjihad, tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar ada sekelompok orang di antara mereka yang ketika ada masa atau masa waktu dari mereka berjihad untuk kemudian memfokuskan diri mereka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kalaulah misal ada sekelompok orang di antara mereka yang mau untuk berangkat dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, agar supaya kata Allah Azza wa Jalla liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, agar supaya sekelompok orang yang mereka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dalam keadaan saudara-saudara mereka yang lainnya berjihad, setelah selesai mereka berjihad dan pulang ke kampung halamannya, sekelompok orang yang mempelajari agama Allah ini bisa memberikan peringatan kepada mereka apabila mereka telah kembali ke kampung halamannya, bisa mengajarkan kepada mereka al-ilm, bisa membimbing kepada mereka tentang syariat-syariat Allah yang mereka pelajari tersebut. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini dalil yang menjelaskan tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu yang demikian besar yang dengannya menyebabkan mereka para pendahulu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan al-ilm dengan safar dari kampung halamannya demi untuk mendapatkan al-ilm. Tayyib, kita masuk ke sisi yang berikutnya, al-wajhul hadi ashar, sisi yang ke-11 dari sisi-sisi yang menjelaskan keutamaan al-ilm. Al-istishhadu bi aqwali ahli al-ilmi yawm al-qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala meminta persaksian dengan ucapan-ucapan ahli al-ilm pada yaum al-qiyamah. Allah menjadikan ucapan-ucapan para ahli al-ilm pada yaum al-qiyamah sebagai saksi benarnya janji Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Karena disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka berselisih perihal hari yang mereka dibangkitkan tersebut. Naam. Kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullah, annahu subhanahu istashhada bi ahli al-ilmi wal imani yawm al-qiyamah ala butlani qawlil kufar. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan saksi ahli al-ilmi wal iman, orang yang memiliki ilmu dan iman, pada hari kiamat atas batilnya ucapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir di hari kiamat, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, yang salah, yang keliru, yang menjelaskan batilnya ucapan mereka di hari kiamat dan tidak benarnya apa yang mereka ucapkan di hari tersebut adalah mereka ahlul ilmi wal iman, orang yang memiliki ilmu dan iman. Yang menjelaskan kebatilan orang-orang kafir dari sisi ucapan mereka adalah orang yang memiliki al-ilmu wal iman. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-55 hingga 65, وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةُ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Ketika datang hari kiamat, wa yauma taqumu as-sa'ah, ketika tegak hari kiamat, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yuqsimul mujrimun, orang-orang mujrim mereka akan bersumpah, malabithu ghaira sa'ah, tidaklah kalian tinggal di alam dunia melainkan sebentar, melainkan sesaat saja. Orang-orang mujrim mereka meyakini dan hingga mereka bersumpah di hari tersebut tinggalnya mereka di alam dunia adalah sementara, sebentar, sesaat. Padahal mereka tinggal di alam dunia, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka umur yang Allah batasi, nah, selama 60 tahun, terkadang lebih. Nah, ada yang berkurang daripadanya. Ini menunjukkan kedustaan mereka. Kadzalika kanu yafakun, demikianlah apa yang mereka dustakan. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu dan iman, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Lihat dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilmu wal iman, ilmu dan iman, membantah ucapan orang-orang mujrim, orang-orang kafir yang menyangka tinggalnya mereka di alam dunia hanya sesaat. Mereka mengatakan laqad labistum fi kitabillah, sungguh kalian telah tinggal seperti yang Allah sebutkan dalam kitabnya, ila yaumil ba'thi, hingga datangnya hari kebangkitan, waktu yang lama, yang tidak sebentar dari mereka hidup hingga waktu mereka dibangkitkan oleh Allah, tegaknya yaumil qiyamah. Ini waktu yang lama. Fahadha yaumul ba'thi, dan inilah hari kebangkitan tersebut. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahuinya. Naam. Disebutkan persaksian orang-orang yang memiliki ilmu dan iman di dalam ayat ini sebagai dalil bukti bahwasanya orang-orang yang memiliki al-ilm adalah orang-orang yang mulia, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sisi yang ke-11. Al-wajhu tsaniya asyar, sisi yang ke-12. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ahlul ilmi hum ahlul khasyah. Orang-orang yang memiliki ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah adalah ibadah, rasa takut yang termasuk dari sifat-sifat seorang mukmin yang Allah puji dalam sekian ayat di dalam Al-Quran. Dan khasyah ini, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, muncul disebabkan karena al-ilm. Al-khasyah adalah satu perasaan yang dialami oleh seorang hamba, berisikan rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, disebabkan karena al-ilm. Mereka mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya. Mereka mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayatnya. Sehingga pengetahuan mereka tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, itu melahirkan adanya sifat khasyah, rasa takut. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya mereka yang memiliki rasa khasyah adalah ahlul ilm, orang-orang yang memiliki al-ilm. Menunjukkan orang yang tidak punya ilmu tidak memiliki rasa khasyah tersebut. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, annahu subhanahu akhbara annahum ahlu khasyatihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang termasuk dari mereka yang memiliki rasa takut terhadapnya, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal khassahum min bainin nas bidzalik, bahkan Allah tabaraka wa taala, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mengkhususkan mereka ahlul ilm di antara seluruh manusia dengan adanya sifat tersebut. Dari seluruh manusia yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah mereka ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Naam. Allah khususkan penyebutan ulul ilm, orang yang memiliki ilmu, dari seluruh para hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang lain. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, atau mencatat surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di antara para hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Innallaha azizul ghafur, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia lagi maha pengampun. Kalau yang mempelajari bahasa Arab akan faham konsekuensi dari lafaz innama. Innama itu termasuk dari adawatul hasr, termasuk dari huruf yang ketika masuk di dalam satu kalimat memberikan makna pembatasan. Nah, memberikan makna pembatasan. Innama laqitu fulan min baini sa'iri at-tulab, contohnya. sesungguhnya yang saya temui adalah si fulan dari seluruh para siswa-siswa yang lain. Memberikan makna pembatasan. Berarti yang dia temui hanya si fulan, yang lainnya tidak dia temui, padahal temannya banyak. Itu konsekuensi dari lafaz innama. Nah, disebutkan di dalam ayat ini dengan lafaz innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Adanya pembatasan seseorang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari seluruh para hamba-hambanya adalah hanya mereka para ulama. Itu maknanya. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dari seluruh para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang lain adalah hanya mereka para ulama. Disebutkan pembatasan. Naam. Ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bal khassahum min bainin nasi bidzalik. Allah azza, bahkan Allah Azza wa Jalla mengkhususkan mereka para ulama dari seluruh para manusia yang lain, disebutkan sebagai ahli khasyahnya, orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hasrun li khasyyatihi fi ulil ilm. Dan di dalam ayat ini disebutkan adanya batasan, pembatasan bagi mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Hanya disebutkan mereka ulul ilm, orang-orang yang mempunyai ilmu, bukan yang lain. Naam. Ini termasuk dari keutamaan yang besar. Ketika seorang mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, akan melahirkan rasa khasyah, takut kepada Allah. Ini menunjukkan ketika seseorang mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan menyebabkan sang hamba dekat dengan Allah. Akan menyebabkan seorang hamba memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengannya melahirkan sifat-sifat yang mulia. Sehingga semakin terangkat dan mulia kedudukan sang hamba ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, termasuk dari keutamaan al-ilm, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi-nabi Allah Azza wa Jal, ketika mereka wafat meninggal dunia, tidak memberikan warisan kepada umat-umat mereka berupa dinar, bukan pula dirham. Yang mereka berikan warisan kepada umat-umat mereka adalah al-ilm. Innama warrathul ilm, sesungguhnya yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu. Adalah ilmu. Harta benda yang mereka miliki bukan warisan. Tidak berhak bagi keluarga-keluarga mereka untuk mengambilnya sebagai warisan. Sebagaimana layaknya seseorang yang wafat meninggal dunia, ketika wafat maka harta yang dia miliki sebagai harta warisan untuk kerabatnya. Disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama tarakhna sadaqah, atau kama qala, sesungguhnya yang kami tinggalkan untuk umat kita berupa harta-harta benda adalah sadaqah untuk mereka kaum muslimin. Sehingga Nabi harta-harta mereka sebagai sedekah. Harta-harta yang mereka punya adalah sedekah untuk umatnya. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita jelaskan, tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Innama warathul ilm, sesungguhnya yang mereka wariskan kepada umatnya, disebutkan dengan adawatul hasr. Innama warathu al-ilm. Maka dari itu penting ini faedah ketika seorang mempelajari ilmu bahasa Arab. Ketika dia pelajari, maka dia akan semakin faham makna yang benar di dalam Al-Quran dan makna yang benar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Innama warathul ilm. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafir. Rasul kemudian melanjutkan, barang siapa yang mengambil warisan Nabi dan Rasul berupa ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang besar, harta yang besar, harta yang berharga, yang dengan harta warisan tersebut sebagai jaminan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, tingginya derajat mereka di dunia dan tingginya derajat mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah al-ilm. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka bila mana disebutkan dalam ayat ini bahwasanya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah adalah al-ilm, orang-orang yang memiliki al-ilm dengan sebab al-ilm sebagai motivasi bagi kita seorang mukmin yang berkeinginan memiliki rasa khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Giatlah di dalam belajar, giat di dalam membaca Al-Quran, giat di dalam mentadaburi isi Al-Quran, giat di dalam mempelajari hadis Rasul, mempelajari syarah hadis Rasul yang dikarya oleh mereka para imam-imam Islam. Nah, sebagian di antara salaf menyebutkan bahwasanya innal alim thalathatu aqsam. Sesungguhnya seorang yang alim itu terbagi menjadi tiga macam. Nah, perkataan sebagian salaf ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Kalau enggak salah namanya Abu Hayyan At-Taimi rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau rahimahullah, al-alimu billah, seorang alim, seorang yang mengetahui Allah Azza wa Jal. Seorang yang alim yang mengetahui Allah Azza wa Jal. Namun dia seorang yang jahil tentang syariat Allah, tentang perkara yang halal dan tentang perkara yang haram. Yang kedua, seseorang yang alim tentang perkara yang halal dan yang haram, namun bukan sebagai seorang yang alim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang alim dengan Allah, seorang yang mengetahui Allah, yang mengilmui Allah dan mengilmui perkara yang halal dan perkara yang haram. Nah, adapun seorang yang alim kepada Allah adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang yang alim dalam perkara yang halal dan haram dan jahil tentang Allah azza wa jal, dia adalah seorang yang hanya sekedar mengetahui ini halal dan mengetahui ini haram. Yang afdal dari ketiga kriteria tersebut adalah seorang yang alim terhadap Allah dan seorang yang alim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau berdalil dengan hadis Rasul yang disebut di dalam hadis tersebut diceritakan adanya tiga orang yang berkeinginan untuk mengungguli Rasul dari sisi ibadahnya, hingga mereka berkeinginan untuk meninggalkan para wanita agar bisa fokus beribadah kepada Allah. Sebagian mereka berkeinginan untuk sholat terus menerus dan tidak tidur. Sebagian mereka berkeinginan untuk kemudian puasa terus menerus dan tidak berbuka. Nah, disebut ke dalam satu lafaz, sesungguhnya di antara kalian yang mengetahui tentang Allah dan syariatnya adalah saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama a'lamukum billahi wa bihududihi ana. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mengilmui Allah dan batasan-batasan syariat Allah, ini boleh, ini tidak, adalah saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis ini Rasul mengumpulkan dua al-ilm, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang batasan-batasan syariat Allah, ini halal dan ini haram. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sebutkan keutamaan ahlul khasyah, keutamaan ahlul khasyah. Balasan mereka, kata Allah, di sisi Rabb mereka adalah jannatu adnin, surga aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, Allah mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradhu anhu, dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah sebutkan keutamaan yang demikian besar ini, Allah sebutkan zalika liman khasyia rabbah, yang demikian kami sediakan bagi siapa saja yang takut kepada Rabbnya. Khasyia rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Kalau digabungkan dengan penjelasan yang di atas, yang demikian kami persediakan bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya mereka menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini disebutkan dalam surah Al-Bajinah, tepatnya pada ayat yang ke-8. Zalika liman khasya rabbah, siapa mereka yang takut kepada Rabbnya, adalah mereka para al-ulama. Naam. Sehingga jalan yang ditempuh oleh seluruh para pencari ilmu adalah jalan yang ditempuh oleh mereka orang-orang yang akan menghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang dengannya menyibukkan, perkara-perkara yang dengannya setiap para penimba ilmu tersibukkan dengannya, tersibukkan dengan membaca Al-Quran, tersibukkan dengan memuraja Al-Quran, tersibukkan dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, adalah perkara yang dengannya tersibukkan mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla janjikan mereka akan masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Waqad akhbara anna ahla khasyatihi humul ulama, kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dan sungguh Allah telah khabarkan siapa ahlu khasyah di antara hambanya, mereka itu adalah para ulama. Allah khabarkan ahlu khasyah adalah mereka para ulama. Fadalla ala anna hadzal jazaa' al-madzkur, ini perhatikan penjelasan beliau rahimahullah, maka fadalla ala hadzal jazaa' al-madzkur, maka dengan ini menunjukkan bahwasanya balasan yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu, adalah lil ulama, untuk mereka para ulama. Bimajmu'in nasain, dengan kita mengumpulkan dua nas tersebut, nas yang terdapat dalam surah Fatir ayat yang ke-28 kita gabungkan dengan nas yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, tidak ada pertentangan antara keduanya. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ikhtirari billahi jahlan, cukuplah dengan seseorang memiliki rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan dia memiliki ilmu. Dikatakan dia memiliki ilmu. Ketika seseorang digoda oleh syaitan agar menjalankan sesuai syahwatnya, kemudian dia takut kepada Allah, dia tahu Allah Azza wa Jalla melihatnya, dia faham Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatannya, dia faham, sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dan dia hentikan perbuatannya. menunjukkan dia punya khasyah kepada Allah, berarti dia punya ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu inilah yang syariat Islam memerintahkan seseorang untuk mempelajarinya. Ilmu inilah yang Rasul, demikian pula ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan agar setiap mukmin giat di dalam mempelajari ilmu tersebut, agar menjadi seorang hamba yang benar-benar iman, yang benar-benar beriman, yang melandasi iman mereka dengan al-ilm dan amalun saleh. Wa kafa bil ikhtirari billahi jahlan, dan cukuplah ketika seseorang lupa terhadap Allah dikatakan dia sebagai seorang yang jahil, yang jahil. Maka dari itu tatkala kita baca penjelasan yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, ketika Allah khabarkan, Allah sebutkan keadaan ahli maksiat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang jahil, bukan sebagai seorang yang alim. Kata Allah tabaraka wa taala, innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan kejelekan, ya'maluna su'a bijahalatin, disebabkan karena dia sebagai seorang yang jahil. Bijahalatin, Allah sebutkan dengan lafaz jahalah, jahilnya dia ketika dia bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dalam waktu yang dekat dia bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah azza wajalla terima tobat mereka. Ini yang disebutkan oleh mereka para ahli tafsir, man asallaha fahuwa jahil. Kalau ada apa itu namanya, karet ini ya, setel aja karet aja nanti. Kullu man asallaha fahuwa jahil, seluruh yang bermaksiat kepada Allah dia jahil, bukan alim. Kullu man asallaha fahuwa jahil, berdalil dengan ayat tersebut, ya'maluna su'a bijahalah. Sehingga ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan apa saja yang dia amalkan, selama itu adalah kemaksiatan kepada Allah, maka dia jahil. Disebutkan oleh ahli tafsir, maksud jahil di dalam ayat ini ketika seorang bermaksiat kepada Allah bukan jahil tentang apa yang diamalkan itu adalah kemaksiatan. Bukan jahil tentang apa yang diamalkan itu kemaksiatan. Kalau seseorang dia betul-betul jahil, sehingga dengan kejahilannya akhirnya dia bermaksiat kepada Allah, dia sangka itu perkara yang halal, namun dia jahil sehingga ternyata dia terjatuh ke dalam keharaman, ini jahil yang ma'dzur, yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan demikian maknanya. Nah, bukan jahil disebabkan karena jahil itu perkara yang haram. Tapi yang dimaksud dalam makna jahil di dalam ayat ini adalah al-jahlu bil-awaqib. Al-jahlu bil-awaqib, jahil tentang akibatnya. Jahil tentang akibatnya. Akibat kemaksiatan itu besar. Akibat kemaksiatan itu demikian besar. Kalau antum ingin mengetahui seberapa besar dampak dari kemaksiatan, baca kitab-kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya adalah Ad-Da'wa wad-Dawa. Di awal-awal kitab beliau menyebutkan sekian banyak dampak-dampak perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia jahil dengan awaqibnya, merasa bahwasanya dia aman, merasa bahwasanya dia tidak mengapa melakukan perbuatan tersebut. Sehingga disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ini adalah hadis yang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan innamal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa' alayh. Permisalan seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang melihat dosa-dosanya seakan-akan dia berada di bawah gunung yang aktif. Dia khawatir gunung tersebut akan mengenainya. Itu permisalan seorang mukmin demikian. Ketika melihat dosa-dosanya, dia menganggap itu adalah perkara yang besar, sehingga dia berkeinginan untuk bersegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang fajir, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfih, ia memandang dosa-dosanya seperti halnya seekor lalat yang lewat begitu saja di depan hidungnya, tidak berarti, bisa diusir, tidak membahayakan, tidak memadharatkan. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqu fi a'yunikum min asy'ar in kunna na'udu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kalian sungguh pada waktu ini saya lihat melakukan amalan-amalan yang kalian pandang amalan-amalan tersebut itu lebih kecil dibandingkan kecilnya sehelai rambut. In kunna na'udu, dan dalam keadaan kita dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang amalan ini termasuk dari mubiqat, yakni muhlikat, dosa besar yang membinasakan, yang membinasakan. Faktor penyebab kenapa si fulan menganggap dosanya demikian besar sehingga dia bersegera bertobat kepada Allah, takut terjatuh ke dalam perbuatan dosa, perbuatan dosa dan kemaksiatan, adalah disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kehati-hatian dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga sisi yang ke-12 ini sebagai dalil yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm. Al-wajhu thalitha ashar, sisi yang ke-13. Ahlul ilmi humul muntafi'una bi darbillahi al-amthal. Ahlul ilmi humul muntafi'una bi darbillahi al-amthal. Ahlul ilm adalah mereka orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sekian banyak misal. Sekian banyak misal. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ma arada Allah bihadza mathala yudhillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Itu ayat yang sebelumnya apa? Famaladzina apa? Saya lamuna, yaitu yang setelahnya apa? Amal ladzina, ya, wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Seorang yang mukmin akan mengetahui itu adalah permisalan yang benar datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Naam. Adapun seorang yang kafir tidak bisa mengambil manfaat dan tidak faham permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ba'udah fama fawqaha. Naam. Allah membuat permisalan seekor lalat dan yang di atasnya. Seorang yang kafir tidak paham seperti apa tafsir dari permisalan Allah Azza wa Jalla. Namun diketahui semua permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an oleh mereka orang-orang yang memiliki al-ilm, memiliki ilmu. Naam. Ini sisi yang demikian jelas menunjukkan tentang keutamaan al-ilm. Dan bukan hanya mengetahui makna dari permisalan tersebut. Ahlul ilm adalah al-muntafi'un, orang-orang yang bisa mengambil manfaat di balik dari permisalan-permisalan yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu akhbaru an amthalihi allati yadribuha li'ibadih. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla membuat permisalan-permisalan tersebut untuk para hamba-hambanya. Yadulluhum ala sihhati ma akhbaru bihi, yang menunjukkan kepada mereka benarnya apa yang telah Allah khabarkan dengannya. Anna ahlal ilm humul muntafi'una biha al-mukhtassuna bi'ilmiha, bahwasanya ahlul ilm adalah mereka orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari seluruh permisalan-permisalan Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Al-Quran, dan mereka adalah orang yang memiliki kekhususan dengan ilmunya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-43. Naam. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itu adalah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahami tafsir dari permisalan tersebut sehingga dia bisa menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran untuknya, sehingga dia mengambil manfaat dari permisalan-permisalan tersebut, melainkan hanya dimiliki oleh mereka al-alimun, orang-orang yang memiliki ilmu al-alimun. Naam. Wa fil Qur'an bid'atun wa arba'una matala, dan di dalam Al-Qur'an terdapat 40 lebih permisalan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Wa kana ba'du salaf, dan termasuk dari dan bahwasanya sebagian di antara salaf kita terdahulu. Naam. Idza marra bi mathalin la yafhamuhu, apabila melewati satu misal yang ada dalam Al-Qur'an dan dia tidak memahaminya, yabki wa yaqul, ia menangis dan mengatakan lastu minal alimin, saya bukan termasuk dari seorang yang alim. Dia menangis karena terluputkan dari perkara yang besar yang bermanfaat, yang dengannya dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia baca, yaitu al-ilm. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafidhakumullah.